Ibu, apa kabar? Super. Tadi kita dapat kehormatan mendengarkan musisi legendaris Indonesia, Mus Mujiono. Blowing in the Wind. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Mus Mujiono. Blowing in the wind itu artinya berhembus seperti angin gitu ya, dengan cepat. Seperti juga kehidupan, dan seperti juga kalau kita bicara mengenai kehidupan yang bergerak dengan cepat, sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu berani dihitung cepat. Saya ingatkan ini adalah episode live, jadi Anda yang di rumah bisa menghubungi kami, nomor telepon di layar kaca Anda, untuk berinteraksi langsung dengan Pak Mario. Dan ini langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Apa kabar? Super. Sahabat Indonesia yang super, yang berada di Grand Studio Metro TV dan yang berada dimanapun Anda sekarang. Mudah-mudahan program ini mendapati Anda dalam kedamaian dan kesehatan saat kita membahas satu topik yang menarik. Berani dihitung cepat. Karena banyak orang sekarang sedang tidak sadar bahwa dia berada dalam masa perhitungan. Semua kejadian terutama yang buruk adalah pemberitahuan bahwa kita terlambat dihitung. Banyak orang ingin segera dihitung kebaikannya dengan hadiah-hadiah berupa kesejahteraan dan kebahagiaan, tetapi tidak bersedia dihitung keburukannya. Padahal, hari perhitungan tidak usah ditunggu lagi karena hari perhitungan sudah terjadi. Kualitas hidup kita adalah bukti bahwa kita telah dihitung. Yang tidak baik adalah dihitung saat sudah tua. Saat kita harusnya bermain-main dengan cucu. Lalu diminta membuktikan bahwa kita orang baik. Diminta membuktikan bahwa kita jujur. Maka mungkin anjurannya adalah agar kita semudah mungkin menjadi tegas dalam dihitung. Beranilah untuk segera dihitung atas keburukan kita, dan beranilah mudah-mudahan untuk segera dihitung kebaikannya saat kita baik. Sehingga kita tidak harus menggunakan masa tua kita sebagai masa untuk bertanggung jawab atas keburukan yang kita lakukan di masa lalu. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, apakah ada contoh-contoh yang bisa menggambarkan secara jelas dan gamblang kalau sekarang ini pun hari perhitungan itu telah terjadi di depan mata kita? Oh ya, untungnya televisi getol sekali mengabarkan proses-proses pembuktian orang bersalah dan proses-proses pembuktian orang tidak bersalah. Dan itu dilakukan bukan pada usia di mana mental kita masih kuat, badan masih kuat. Bayangkan, orang-orang yang seharusnya beristirahat main-main dengan cucunya, sekarang harus membuktikan bahwa dia orang baik. Bukankah itu tanda bahwa kita, sebagian dari kita dihitungnya terlambat sekali? Super sekali Pak Mario, terima kasih. Kita break sejenak pemirsa, tapi saya juga ingin mengundang Anda yang berada di rumah dan juga para sahabat-sahabat kita yang super yang berada di studio untuk menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah seperti ini. Anda mengetahui bahwa ayah Anda korupsi karena ia lebih kaya dari yang mungkin dicapainya dengan gaji beliau sebagai pejabat. Apa yang Anda lakukan? Pilihannya di layar kaca Anda seperti itu yang Anda saksikan. This can be a very tough choice, dan kita akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways.